Jika memang kau telah memilih, waktu akan menjawabnya. Bila habis waktuku untuk bersamamu, ku sadari waktuku berada di sisimu. Kasih, maafkan semua salahku telah membuatmu untuk menunggu. Kini kau telah pergi meninggalkanku. Bila masih ada waktu untukku, ku coba merubah segala. Sadari melukaimu yang tak terobati lagi. Ku sadari ku tak ada lagi dengan dirimu kini. Bila habis waktuku berada di sisimu, kasih, maafkanlah semua salahku telah membuatmu. Coba merubah segalanya, ku sadari melukaimu yang tak terobati. Kasih, maafkanlah semua salahku telah membuatmu untuk menunggu. Kini kau telah pergi meninggalkanku. Bila masih ada waktu untukku, ku coba merubah.